Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga masih dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan tadarus yang kita lakukan pada hari ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pernah dikatakan kepada kami bahwa yang Ustadz sampaikan itu adalah kisah para nabi dan itu adalah nabi yang maksum. Tentu saja dia bisa bersabar, dia tidak putus asa karena dia seorang nabi. Kami ini bukanlah nabi, jadi wajar kalau kami tidak sabar dan kalau kami tidak putus kalau kami adalah orang-orang yang pesimis dan berputus asa. Tentu saja apa yang dinyatakan oleh para pendengar RRI, salah seorang dari mereka, bukanlah cerminan dari hakikat seorang muslim mukmin yang sedang menjalankan ibadah puasa. Bukanlah seorang mukmin yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi diutus dari jenis manusia agar dapat diteladani. Artinya, kesabaran nabi bisa diteladani oleh kita. Ketidakputusasaan nabi dapat dilakukan oleh umatnya. Tidak ada alasan untuk mengatakan Nabi Yakub kan nabi, Nabi Yusuf kan nabi, kami bukan nabi. Tidak ada alasan itu, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Bersabar, ekstra sabar, ikatkan diri kepada Allah dan bertakwa kepadanya agar kamu bahagia. Kalau mau bahagia, bersabar. Kalau tidak mau bahagia, tidak usah bersabar. Kalau mau mendapatkan rahmat Allah dan bahagia, bersabar. Kalau tidak mau mendapatkan rahmat Allah, putus asalah dan tidak bersabar. Artinya apa? Semua orang dalam hidup ini menginginkan kebahagiaan. Dan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, apa yang disampaikan dalam kajian kita adalah cerminan dari kebahagiaan yang diharapkan oleh setiap insan. Dan cerminan kebahagiaan itu dapat dilakukan oleh setiap insan dan contoh teladannya telah dilakukan oleh para nabi. Berbahagialah kita karena kita meyakini Al-Quran adalah kalam Allah yang benar. Berbahagialah kita bahwa kalam Allah yang benar ini dapat dilakukan oleh kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ayat 88 berbunyi, falamma dakhulu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana dur waji'na bidha'atin bibidha'atin muzjajin fa'awfilanal kail wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, hai Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan sedekahkanlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Ayat 88 ini merupakan kunjungan ketiga dari keluarga Yusuf atau saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Pertama, membawa barang yang banyak. Dari barang yang banyak itu, Nabi Yusuf meminta supaya mereka membawa Bunyamin. Kunjungan kedua, Bunyamin ikut. Dan kunjungan ketiga, mereka mencari Bunyamin sebagaimana perintah dari ayahnya yang bernama Nabi Yakub. Pelajaran yang menarik dari ayat 88 ini yang akan kita bahas panjang lebar dengan Ustaz Ardiansah, bahwa innallaha yajzil mutasaddiqin, orang yang besar itu adalah orang yang selalu memberi. Pemimpin yang besar itu adalah pemimpin yang dapat memakmurkan masyarakat banyak atau rakyatnya. Di bulan suci Ramadan ini bukan tempat kita untuk memamerkan apa yang kita miliki, dan lebaran bukanlah ajang untuk unjuk kekayaan. Tetapi orang yang besar itu adalah orang yang menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Orang yang besar itu adalah orang yang bersedekah karena Allah. Kami persilakan Ustaz Ardiansah untuk membahas tentang bagaimana seharusnya menyikapi Ramadan dan Lebaran yang terlihat konsumeris dan konsumtif ini. Iya, memang menarik Ustaz Zainal. Ya, kalau kita berbicara tentang sedekah di dalam bulan Ramadan, ya kita teringat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sadaqatu tadfa'ul bala'a wa tudfi'ul bala'." Sesungguhnya sedekah itu menolak bala. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali di dalam hadis beliau menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan bersedekah, apalagi ini di dalam bulan suci Ramadan. Ya. Dan khususnya di dalam ayat Al-Qur'an kita menjumpai pada ayat surah Al-Baqarah ayat 259 sampai 265 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan sedekah itu sendiri. Nah, saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi sudah dinyatakan oleh Ustaz Zainal, bahwa pemimpin yang besar itu adalah pemimpin yang bersikap pemberi, yaitu pemimpin yang murah memberikan bantuan kepada masyarakatnya atau rakyatnya. Nah, inilah semboyan kita, inilah semangat yang harus dibangun oleh pemerintahan dimanapun mereka berada. Ya, tidak hanya di Indonesia, tetapi dimanapun. Apalagi di Indonesia, apalagi di Sumatera Utara atau di Medan yang kita berada di dalamnya misalnya. Maka seharusnya pemimpin itu adalah orang yang paling ringan tangan untuk membangun atau membantu saudara-saudaranya. Bukan hanya membantu keluarga terdekatnya, tetapi masyarakat, baik yang dia kenal ataupun yang tidak dikenal, baik yang mendukungnya atau yang tidak mendukungnya, haruslah dia bantu, karena itu adalah di samping tanggung jawabnya, itu adalah bentuk daripada kemuliaan dia sebagai seorang pemimpin. Nah, di sisi lain yang perlu kita garis bawahi, bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini bersedekah itu adalah suatu perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwaduhu fi Ramadan. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu kita menghimbau kepada para petinggi, kepada para pengusaha, kepada mereka sahibul mal wal jah, mereka yang memiliki harta kekayaan dan pangkat yang tinggi, yang memiliki harta yang berlimpah ruah, bersedekahlah Anda di dalam bulan Ramadan ini dan perbanyaklah bantuan Anda kepada orang lain. Jangan Anda kira ketika Anda memiliki uang miliaran rupiah, kemudian Anda bersedekah dengan 1 juta, 2 juta, kemudian Anda mengatakan itu banyak. Memang banyak kalau dibandingkan dengan orang miskin yang bersedekah, yang mungkin dia hanya mampu untuk memberi 1.000-2.000 rupiah. Tapi Anda harus tersinggung dan Anda harus iba kalau orang miskin saja mampu bersedekah, bagaimana pula dengan Anda yang kaya. Sungguh satu hal yang sangat ironis ketika pemerintahan itu atau petinggi itu dimanapun mereka berada malah memeras keringat rakyatnya dan membebani rakyatnya itu dengan berbagai macam bentuk kesulitan-kesulitan. Kita melihat bahwa betapa banyak efek atau dampak daripada naiknya tarif dasar listrik misalnya, yang itu melambungkan harga dan menambah beban penderitaan masyarakat itu sendiri. Dan sungguh sangat aneh di negara yang kaya dengan minyak, selalu perusahaannya itu menderita kerugian, tidak pernah mendapat laba. Dan begitu juga di negara yang PLN-nya atau perusahaan listriknya itu dimonopoli oleh satu pihak, tetapi setiap tahun itu mengalami kerugian. Begitu juga dengan kereta api yang di dalam orang ada, di atas orang ada, di samping kiri kanannya juga orang bergantungan dari penumpangnya, tetapi juga mengalami kerugian-kerugian. Jadi ini satu hal yang perlu kita renungkan di dalam bulan Ramadan ini. Kita tidak menunjuk hidung siapa yang bersalah, karena tidak ada lagi kesempatan kita untuk membicarakan siapa yang bersalah. Tetapi yang perlu bagi kita pada bulan yang suci dan mulia ini adalah untuk melihat dan mengkoreksi diri kita masing-masing. Sebagai kita yang memiliki wewenang, memiliki tanggung jawab apa yang sudah dapat kita lakukan dari wewenang yang ada pada diri kita. Apakah wewenang yang kita lakukan itu adalah sewenang-wenang, adalah suatu kesewenang-wenangan yang menderitakan rakyat, atau memang wewenang yang ada pada diri kita, amanah itu telah kita jalankan dengan baik. Ini adalah renungan-renungan yang dapat kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, karena di antara fungsi dalam bulan Ramadan ini adalah mentadarusi Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, untuk melihat lagi pesan-pesan Al-Quran, pesan-pesan ilahiyah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kami dari tim Safir Al-Azhar, sesungguhnya apa yang kami sampaikan ini bukanlah memiliki tendensi kepada satu pihak atau kelompok atau satu orang tertentu, tetapi ini semua adalah bahagian daripada watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Sesungguhnya apa yang kami sampaikan ini lebih dekat mulut kami ke telinga kami masing-masing daripada kepada para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi ini semuanya adalah bahagian daripada untuk mengoreksi diri kita masing-masing di dalam bulan suci Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan mulianya bulan ini, sucinya mulia bulan ini, demikian pula lah mulia dan suci pula lah diri kita. Mungkin itu, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansyah. Dari ayat 88 atas apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah dan prolog tadi sebelumnya, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, orang itu dikatakan mulia bukan karena apa yang dia miliki. Kemuliaan seseorang karena apa yang telah dia berikan. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah sebanyak apa dia telah memberi kontribusi bermanfaat kepada orang banyak. Itu yang pertama. Bagian dari orang tentu saja pemimpin. Pemimpin itu lebih dari orang biasa. Baik pemimpin dari skala kecil, rumah tangga, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, ataupun negara. Semakin tinggi kepemimpinannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Pemimpin yang besar itu, pemimpin karismatik itu, apabila dia dapat memakmurkan rakyatnya. Dapat memakmurkan, bukan sebanyak apa harta yang telah dia kumpulkan selama dia memimpin. Pemimpin yang karismatik itu apabila dia telah bisa membuat sistem yang dapat menjadikan sistem itu untuk kemaslahatan rakyat sebanyak-banyaknya. Jadi sistem, kebijakan, peraturan yang pro rakyat. Kita masih melihat di dalam kehidupan sehari-hari, pemimpin yang membela anggota DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2. Kunjungan muhibah sampai untuk tingkat DPR pusat di bulan April saja sudah sampai berapa banyak, Ustaz Ardiansyah? 160 miliar. Sementara kita menemukan di Sukabumi sana ada rumah yang masih tidak berlantaikan semen, bertindingkan tembok, tetapi berlantaikan tanah dan berdindingkan tepas, dengan kondisi yang sangat menyedihkan, tidak jauh dari ibu kota negara Republik Indonesia. Suatu hal bagaimana pemimpin seharusnya dapat memakmurkan rakyat. Yang ketiga, lebaran itu bukan unjuk pamer kekayaan. Lebaran yang mulia itu adalah ajang untuk menjalin silaturahim dan meringankan, membantu kepada saudara. Yang terakhir, yang keempat, sedekah itu adalah perbuatan yang baik, dan sebaik-baik sedekah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yajzil mutasaddiqin, ayat 88 yang menjadi inspirasi pada hari ini. Sesungguhnya cukuplah Allah yang memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Allah garansi hidup kita ketika kita senang menggaransikan hidup kita kepada Allah. Buatlah perbuatan yang membuat dia bertambah senang kepada kita, di antaranya dengan memperbanyak sedekah, terutama di bulan suci Ramadan. Jangan berharap, oh Ustaz ini pandainya berceramah suruh sedekah, dia sendiri tidak bersedekah. Cukuplah garansi hidup ini ketika kita bersedekah, bukan manfaatnya untuk Ustaz, bukan manfaatnya untuk penceramah, manfaatnya kembali kepada diri kita. Karena apa? Karena Allah yang menggaransikan hidup kita. Kalaulah Ustaz yang menjadi garansi, rugilah Anda ketika bersedekah hanya karena Ustaz. Dan lebih rugi lagi ketika Anda memantau Ustaz, ustadznya taunya berceramah tapi tidak tahu berbuat. Tetapi menjadi suatu keberuntungan ketika kita berpegang teguh, innallaha yajzil mutasaddiqin, saya bersedekah karena Allah dan cukuplah Allah garansi dalam hidup ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.